Rohim, mari kita kembali melanjutkan pembacaan kitab At-Takrirat Asyadidah yang bagian ibadat ya. Ini kita sudah sampai di pembahasan tentang aniyah ya, aniyah atau wadah, wadah atau bejana. Bismillahirrahmanirrahim, babul aniyah, al-aniyatu jam'u ina, wa'awani jam'u aniyah. Jadi ini namanya jam'ul jam'i ya, jamak dari jamak yang lain. Jadi kata aniyah jamak dari inak dan kata awani adalah jamak dari aniyah. Wal muradu biha kullu ma ya'khudhu faraghan min al-hawa wa in saghura aw ma yanqulu ayya syai'in min maudi ila maudi'in akhar. Maksud dari aniyah adalah setiap benda yang memiliki ruang kosong ya. Ruang kosong walaupun kecil. Atau sesuatu yang memindah satu benda dari satu tempat ke tempat yang lain. Ini wadah kalau diberi pengertian ya juga ribet juga ternyata. Hukmu istimalil aniyah. Ya juju istimalu jami'il awani illa aniyata dhahbi wal fiddah. Hukum memakai wadah atau bejana. Boleh menggunakan seluruh bejana kecuali bejana yang terbuat dari emas atau perak. Fatahrumu alar rijali wa nisa'i lima fihi minnal khuyala'i wa kasri qulubil fuqara. Kalau wadah berasal dari emas dan perak, itu hukumnya haram digunakan bagi lelaki maupun perempuan. Sebab menggunakannya itu bisa menarik kesombongan dan bisa menghancurkan hati orang-orang fakir ya. Orang-orang fakir ibaratnya mau makan saja susah, kita makannya pakai piring emas. Itu kan ya, tidak punya hati ya. Wayajuzu isti'malu aniyati dzahabi wal fiddah lil hajah kamirwadin li jala'il basar wal darurah kasyurbi idza lam yajid ghairaha. Boleh menggunakan wadah emas dan perak kalau ada kebutuhan, kalau ada kebutuhan ya. Seperti celak ya, celak untuk ketajaman mata. Jadi ada orang yang punya mata kurang terang kemudian diberi celak ya. Alat celaknya itu wadah celaknya itu menggunakan emas atau perak, itu boleh karena kebutuhan atau karena keterpaksaan, seperti minum dengan gelas emas atau perak dan tidak menemukan gelas yang lain. Wa yahrumu ittikhadhuhuma min ghairi istimalin li'annal ittikhad qad yajurru ilal istimal. Selain menggunakan, hukum yang haram juga ada dalam menyimpan ya, menyimpan wadah dari emas dan perak walaupun tidak digunakan, itu hukumnya haram karena menyimpan sesuatu itu bisa menarik untuk menggunakan, ada potensi menggunakan. Orang yang menyimpan itu ada potensi menggunakan, oleh karena itu menyimpannya juga haram. Wal ahjarul karimah wal jawahirun nafisah kabil laur wal yakut wal zabarjat wal mas layahrum istimaluha walatikhaduha wa in kana aghla minadz dzahab. Batu-batu yang indah ya, batu yang indah atau ya batu ya, semacam batu yang indah seperti intan, mutiara, batu yakut, jabarjat dan lain-lain. Itu semuanya tidak haram digunakan dan tidak haram disimpan walaupun memiliki harga yang lebih mahal dari emas. Jadi ada wadah yang terbuat dari batu yang bagus ya, batu-batuan yang bagus. Kalau dibandingkan dengan wadah dari emas, ternyata harganya lebih mahal yang dari batu, itu tidak bisa merubah keharaman. Artinya harga ini tidak menjadi ukuran ya, tidak menjadi ukuran dalam permasalahan ini. Kama qala sahibus shofa dzubat yubahu min hatahirun min khosabi aw ghairihi la fiddatin la au dhahabi fayahrum istimaluhu kamirwadi limra'atin wajah jamin zabarjadi. Ini terjemahnya sama seperti tadi ya. Lebih luas tadi malah lebih luas tadi. Masalah itu tadbib. Masalah tadbib. Tadbib itu ya apa? Menambal ya. Adzabah yakit atun min adzhab al-fiddah tudau li islahil ina'il maksur al-tazyinihi. Arti dzabah adalah sepotong emas atau perak yang diletakkan untuk memperbaiki bejana yang pecah ya. Jadi ada bejana. Ya dibuat lem lah ya, dibuat lem. Jadi emas atau perak itu digunakan melapisi pecahan wadah atau bisa juga digunakan menghiasi. Hukmuhu fihi tafsil. Tarotan takunu dubbatu shaghirah wa tarotan takunu kabirah wa tarotan takunu hajah wa tarotan takunu zinah wa tarotan tubahu wa tarotan tukrahu wa tarotan tahrumu. Hukum menambal dengan emas dan perak itu hukumnya diperinci. Karena terkadang tambalannya besar, kadang juga bisa kecil ya. Ini kan kondisinya bisa bermacam-macam, bisa besar, tambalannya bisa kecil, bisa karena butuh ya, bisa karena menghiasi saja. Hukumnya bisa mubah, bisa makruh, bisa haram. Fatubahu fi halatin wahidah wa hiya idza kana shaghiratan wa kulluha lil hajah. Hukum mubah itu dalam satu kondisi, yaitu bila tambalannya kecil dan dilakukan karena kebutuhan. Waktu kruhu fi arba'i halat. Kemudian makruh di empat kondisi. Yang pertama idza kanat kabiratan wa kulluha lil hajah, bila tambalannya besar dan semuanya digunakan karena kebutuhan. Yang kedua idza kanat shaghiratan wa kulluha zinah, tambalannya kecil tapi digunakan untuk berhias. Yang ketiga idza kanat shaghiratan wa ba'dhuha zinah wa ba'dhuha lil hajah. Yang ketiga tambalannya kecil, sebagian digunakan berhias, sebagian digunakan bisa bagian karena kebutuhan. Yang terakhir idza syuka fi shighar wal kibar, sawa'un akana lizinah am ba'dhuha lizinah wa ba'dhuha lil hajah. Yang ketiga ragu, apakah ini ukurannya kecil atau besar. Jadi keraguan ini masuknya ke makruh ya. Ini tidak membedakan apakah digunakan untuk berhias atau sebagian berhias, sebagian untuk kebutuhan. Jadi kalau ragu ya hukumnya makruh. Wa tahrumu fi halataini, dan dua kondisi hukumnya haram. Wa huma idza kanat kabiratan wa kullu al-zinah. Yang pertama bila tambalannya besar, ukurannya besar dan semuanya digunakan untuk berhias. Yang kedua idza kanat kabirah ba'du al-zinah wa ba'du al-hajah. Yang kedua tambalannya besar, sebagian untuk berhias, sebagian untuk kebutuhan. Dzabitu shighari wal kibar al-urfu. Jadi standaritas besar atau kecil ini tidak ada standaritasnya. Standaritasnya adalah urf ya. Apa adat yang berlaku. Kalau di tempat itu kategori besar ya besar, kalau kecil ya kecil, tidak ada ukuran meter atau ukuran berat, tidak ada ya. Makna lil hajah, maksud dari kebutuhan. Ayan kasira maudiun minal ina fayuj'alu fi maudihi fiddatun aw dhahab yumsikuhu. Maksud dari kebutuhan adalah ada satu tempat di bejana yang pecah, yang retak, kemudian di tempat itu diletakkan emas atau perak supaya apa ya, menjaga ya, supaya merekatkan yang pecah itu. Kama qala sahibu shofati zubat wa tahrumu tubatu min hadaini biki barin urfan ma'at tazayuni in fugida halat wa fardan yukrahu wal hajatu lati tusawi kasrahu ya, tusawi kasrahu. Jadi perincian tadi di dalam nadzom zubat hanya disebutkan dua nadzom saja. Wa ihtalafu fi hadha tafsil, hal yashmulu dhabbatai dhahabi wal fiddah am yaktasiru ala dhabbatil fiddati faqat. Para ulama berbeda pendapat, rincian hukum tadi itu apakah berlaku untuk emas dan perak sekaligus atau hanya terkhusus untuk perak saja. Kalau emas tidak. Fa inda Rafi'i yashmulu dhabbatai dhahabil fiddah. Menurut Ar-Rafi'i, rincian tadi berlaku untuk umum baik emas maupun perak. Waladhi tamadhu Nawawi anna hadha tafsil fi dhabbatil fiddah faqat. Wa amma dhabbatu dhahab fa tahrumu mutlaqan. Kalau menurut Imam Nawawi, perincian itu hanya untuk emas saja. Hanya untuk perak ya, mohon maaf. Perincian tadi hanya untuk perak saja. Untuk emas hukumnya haram secara mutlak. Jadi tidak ada rincian untuk emas menurut Imam Nawawi, semuanya haram. Kama qala al-Allamah Muhammad Ibnu Ahmad Al-Makki Al-Asadi fi Zawaid Zubat. Ada nazom ya yang ada di kitab Zawaid Zubat. Wa dzabata asjadi harim mutlaqo. Kadzal Imam An-Nawawi yuhaqqaqo ya. Asjad ini ya emas ya. Ini keterangannya sama seperti tadi. At-tamwihu. Huwa ayutla sat atamwih itu ya melapisi, ya mengecat, ya mengecat. Cara apa terjemah mudahnya ya, ya mengecat. Huwa ayutla satkhul ina dhahiruhu bidhahabin aw fiddah wa huwa ma yu'rafu bitila. Tamwih adalah mengoleskan, ya mengoleskan atau melumuri bagian luar apa bejana dengan emas atau perak. Ini biasa dikenal dengan istilah tilak, ya tilak. Hukmu fi'lihi haramun mutlakon, melakukannya hukumnya haram tanpa perinci, ya. Hukmu isti'malihi fihi tafsil, hukum menggunakannya diperinci. Jadi membuatnya haram tapi menggunakannya itu ada rincian hukumnya. Rincian yang pertama, idza kana la yatahallalu minhu syai'un ay la yatahassalu bil ardi 'alan nar wa dzalika idza kana raqiqan halal mutlaqan lirijali wa nisa. Rincian yang pertama, bila tidak ada sesuatu yang terpisah darinya saat dipanaskan dengan api. Jadi kalau lapisan itu dipanaskan dengan api kemudian tidak terpisah, ya tidak terpisah sesuatu, itu maksudnya tipis, ya lapisannya itu tipis, maka halal baik bagi laki-laki maupun perempuan. Wa idza kana yatahallalu minhu syai'un fayahrumu istimaluhu 'ala rijali wa nisa. Tapi kalau lapisannya tebal, penggambarnya tadi andai kata dipanaskan dengan api, maka akan lapisan itu akan terjatuh, ya akan apa terpisah, yaitu maka hukumnya haram baik laki-laki maupun perempuan. Tahmirul awani taghtiyatuhu yusannu walau bi'ud. Menutup, ya menutup apa itu wadah bejana atau wadah itu hukumnya sunnah walaupun hanya menggunakan kayu. Jadi wadah, ya baik gelas maupun wadah apapun, itu sunnahnya ditutup. Wa ta'akkadu fil laili, kesunahan ini lebih kuat bila di malam hari. Li hadisi fisana lailatun yanzilu fiha bala la yamurru bi'inain laisa 'alaiha ghita aw siqa laisa 'alaihi wika illa nazala fihi min dzalikal waba. Dalam satu tahun ada satu malam yang turun apa ya, turun bala di malam itu. Ada satu malam yang di malam itu turun bala, ya. Bala itu ya apa ya? Ya bala. Bala itu ya bala, ya. Layamur bina, bala itu tidak melewati satu bejana yang tidak ditutup atau satu kantong air yang tidak ditali kecuali akan masuk ke dalamnya. Jadi setiap ada wadah atau kantong air yang terbuka, maka bala itu masuk ke dalamnya. Bala itu ya ya bala. Wa sarraha ba'dhum bi istirati tasmiyati ma taqdiyah idza kanat bi'ud. Bi'ud, ya. Dan sebagian ulama menjelaskan kesunahan menutup itu tidak hanya menutup, tapi disunahkan juga mengucapkan bismillah bila memang menutupnya hanya menggunakan kayu. Jadi menggunakan kayu itu ya berarti sebisanya, ya. Sebisanya gelas itu ditutup. Walaupun menutupnya tidak sempurna, ada kayu diletakkan di atasnya itu juga sudah bisa, ya, digunakan menutup. Wah, ini sudah bab ijtihad, ini sudah ganti bab ini. Babul ijtihadi. Al-ijtihadu badlul majhud fi tahsiril maqsud wa yuradifuhu tahari wa tawakhi. Ijtihad adalah mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan, mengerahkan kemampuan untuk mencapai tujuan. Kata ijtihad ini bersinonim dengan kata tahari dan tawahi. Misaluhu ayastabihi alaihi ma'an. Ahaduhuma tohir wal ahor mutanajjis. Au thauban, au ina'an, au makanan. Fayastahidu firak fi ma'rifati tohiri minhuma. Contoh ijtihad adalah ada dua air yang satu suci, yang satu mutanajjis. Ada orang yang bingung, ya. Bingung di antara dua air, yang satu suci, yang satu najis, mutanajis. Mana yang suci, mana yang mutanajis, dia bingung. Atau dua baju, atau dua wadah, bejana, atau dua tempat, ya. Dalam kondisi seperti ini, dia harus berusaha mengetahui mana yang suci, berusaha mengetahui ini namanya ijtihad. Hukmuhu taratan yakunu jaizan wa taratan yakunu wajiban. Terkadang ijtihad ini hukumnya boleh, terkadang harus ya, terkadang boleh, terkadang harus. Syurutu jawazil ijtihadi arba'atun. Syarat boleh berijtihad ada 4. Ijtihad itu jangan diartikan mustahid ya. Ijtihad itu hanya berusaha tahu saja. Yang pertama, ayyakuna indahu ma'un aw nahwuhu tahirun biyakin. Ay ghairul mustabahi fiha. Syarat yang pertama, ada air yang suci, air atau yang lain ya. Jadi antara dua hal yang diragukan itu, yang satu ada yang suci, suci dipastikan suci ya. Dipastikan itu maksudnya ya tidak ragu. Amma idza lam yakun indahu fayajibul ijtihad. Jadi ini syarat yang boleh ya. Tadi hukumnya hukum ijtihad kan ada yang boleh, ada yang wajib. Ini yang boleh ini. Yang boleh itu syaratnya 4 ya. Yang pertama, dia memiliki air yang suci. Jadi misalkan air ya, ada dua wadah yang berisi air, yang satu suci, yang satu mutanajis. Dia bingung, ini yang suci mana, yang mutanajis mana. Ya, selain dua wadah itu dia punya air yang lain ya. Selain dua wadah itu dia punya air yang lain. Dalam kondisi seperti ini dia ijtihadnya boleh ya. Boleh berijtihad, boleh memakai air yang dipastikan suci. Tapi kalau tidak punya air yang lain, maka hukum ijtihadnya wajib. Yang kedua, tastabahi bihi. Yang kedua, sesuatu yang diragukan harus lebih dari satu, harus beberapa. Fa idza lam yata'addad fa la yajuzul ijtihad kana jasatil lati waqat ala thawbi wa juhila mahalluha fa yajibu khina'id ghuslu thawbi kullihi. Yang diragukan harus dua, yang dibingungkan harus dua. Misalkan ada baju, yang satu najis, yang satu suci. Bajunya dua. Kalau bajunya cuma satu, ya tidak boleh ijtihad. Misalkan contohnya ada najis yang terjatuh ke baju. Ada najis yang terjatuh ke baju, kemudian dia lupa. Nah, ini yang kejatuhan yang mana? Najisnya dipastikan menempel di baju, tapi tidak tahu tempat yang terkena mana. Maka tidak bisa ijtihad, karena bajunya cuma satu. Dalam kondisi seperti ini, seluruh bagian baju harus dibasuh. Syarat yang ketiga, ayyakuna lil alamati fihi majal. Syarat yang ketiga, bisa mencari apa tanda-tanda. Bisa mencari tanda-tanda majal ini ya, maksudnya mungkin ya. Mungkin untuk mencari tanda. Ayyum kinu ma'rifatu tohiri minal mutanajis. Au ma'rifatu ladhi yakhullu minal ladhi yahrumu bi'alamah. Ya, seperti yang saya jelaskan tadi ya, majal itu maksudnya adalah mungkin ya. Mungkin mengetahui mana yang suci dari mana yang najis. Atau, jadi ijtihad ini tidak hanya terbatas dengan hukum suci dan najis saja, tapi bisa juga mencakup hukum halal dan haram. Biasanya dicontohkan dengan perempuan ya, maksudnya pernikahan. Perempuan yang haram dinikah dan perempuan yang halal dinikah. Fa'idha lam yumkin falayajuzul ijtihadu. Kalau tidak mungkin mengetahui, tanda-tanda mana yang suci dan yang najis, mana yang halal dan yang haram, maka tidak bisa berijtihad, tidak boleh. Contohnya ka inistabahat mahramahu bi ajnabiyatin mahsurat, fala yajuzu lahun nikahu min ihdahunna. Ini dicontohkan dalam permasalahan nikah ya. Ada beberapa wanita yang halal dinikah, tapi wanita itu berkumpul dengan satu mahramnya. Jadi misalkan ada satu daerah ya, ini terbatas ini, wanitanya sedikit. Ada satu daerah, satu RT misalkan ya, ada satu RT, di dalam satu RT itu ada saudaranya, ada mahram. Jadi satu di antara warga itu ada mahramnya, artinya ada satu perempuan yang haram dinikah. Tapi warga itu terbatas ya, tidak banyak. Dalam kondisi seperti ini, dia tidak boleh menikahi satu orang pun di antara warga itu. Tapi ini tidak bisa dipastikan ya. Maksudnya mana mahram saya, mana orang lain dia tidak tahu. Dia hanya mengetahui bahwa ada satu orang di sana yang mahram. Sekedar itu. Tidak mengetahui yang mana. Nah, dalam hal ini tidak boleh dinikah semua. Ya karena tadi tidak bisa mengetahui. Tidak bisa tanda-tanda. Tanda-tandanya tidak ada. Cara mengetahuinya tanda-tandanya tidak ada. Maksudnya mahram itu kan hubungannya nasab ya. Itu kan tidak ada tanda. Tanda perempuan yang saudara dengan kita dan orang lain itu tandanya apa kan? Tidak ada tanda yang apa indrawi. Syarat yang keempat ayyakuna likullin minal mustabahi fihi aslun fit tathhir awil khil. Ayyakuna aslu kullin minal mustabahi fihi tahiran aw halalan. Falaisu idza kana asluhun najisan gambaulin khalis aw muharraman kalmaitah. Syarat yang terakhir, sesuatu yang diragukan itu, yang dibingungkan itu, hukum aslinya adalah halal atau suci ya. Hukum aslinya adalah halal atau suci. Jadi dua air, keduanya, air itu kan suci ya. Dua air, air kan keduanya suci. Yang satu kena najis. Mutanajis itu kan bukan hukum asli ya. Atau keduanya halal. Keduanya halal, misalkan ada dua kambing ya, ada dua kambing. Yang satu disembelih, yang satu mati dengan sendirinya. Yang disembelih kan halal, yang mati dengan sendirinya kan tidak halal. Tapi hukum aslinya kan halal. Jadi hukum asli dari setiap yang diragukan itu adalah suci atau halal. Maka bila ada orang yang ragu antara air dan kencing itu ya tidak bisa ijtihad. Karena kencing itu kan najis. Atau ada orang yang ragu maitah ya, maitah itu ya bangkai itu. Ada hewan yang seperti yang saya contohkan tadi, hewan yang mati disembelih dan bangkai. Syurutu wujubil ijtihadi salasatun. Syarat keharusan ijtihad ada tiga. Yang pertama alla yakuna indahu tahirun biyakin. Di sampingnya harus tidak ada. Kalau tadi kan jawas ya. Kalau syarat tadi syarat jawas, syarat boleh, kalau sekarang syarat wujub. Bila memenuhi syarat ini maka harus berijtihad, tidak sekedar boleh tapi harus. Yang pertama alla yakuna indahu tahirun biyakin. Tidak ada sesuatu yang suci selain yang diragukan itu, yang dibingungkan itu. Yang kedua alla yablughal ma'u bil khalti kullataini wala taghayyur. Yang kedua, air bila dicampur tidak mencapai dua kulah dan tidak berubah. Dan tidak berubah. Jadi andai kata andai kata dua air yang dibingungkan itu dicampur, itu belum mencapai dua kula. Yang ketiga ayadhi kalau waktunya harus sempit. Jadi misalkan mau digunakan sholat duhur tapi sudah mepet waktu asar, itu baru wajib ijtihad. Masailu fil ijtihad, beberapa masalah dalam ijtihad. Ijtihad ya, idza stab alaihi ma'un tahirun bima'i wardin falyajuzul ijtihadu. Wayatawaddu min kullin minhuma fayasihul wudu bi ahadihima wa yuhtafaru adamul jazmi binniyah. Permasalahan pertama, ada orang yang bingung dengan dua air. Satu air suci, dua air mawar. Satu air suci, dua air mawar. Dalam hal ini tidak bisa ijtihad ya, tidak bisa ijtihad. Ya karena airnya air mawar. Tadi kan disyaratkan keduanya harus suci ya, artinya keduanya bisa digunakan untuk bersuci. Jadi dalam kondisi seperti ini tidak boleh berijtihad, tapi wudu dua kali. Pertama menggunakan air yang satu, kemudian air yang lainnya. Jadi wudu itu dipastikan sah dengan salah satunya. Tentang keraguan di saat niat. Jadi orang yang melakukan wudu dua kali karena media atau alat wudunya itu yang satu tidak air yang suci mensucikan, itu kan pastinya di saat wudu dia ragu ya, dia tidak bisa mantap niatnya. Ketidakmantapan itu diampuni ya, karena kondisinya seperti ini. Yang kedua, idza stabaha alaihi ma'un tahirun bi baulin fala yajuzul ijtihad fayurikuhuma aw yahlituhuma tsumma yatayammam. Yang kedua, ada permasalahan seorang yang bingung antara air suci dan kencing. Ada dua wadah, yang satu air, yang satu kencing. Itu juga tidak boleh berijtihad. Ya, alasannya sama seperti tadi ya, yang satu tidak suci. Nah, kalau tidak boleh berijtihad, lalu bagaimana? Bisa dua, bisa keduanya dibuang, dituangkan, atau keduanya dicampur. Kalau dicampur kan berarti sudah pasti itu menjadi najis ya. Lalu setelah kedua air itu sudah lenyap, sudah tidak bisa digunakan, baru bertayamum. Wa inama yaf'alu dzalik li'anna tayamum la yasihu ma wujudil ma. Mengapa harus dicampur dulu atau dibuang dulu? Sebab kita tidak boleh tayamum bila masih ada air. Wala naqul yatawaddu min kullin minhuma li'anna fihi tadammukhan bin najasah wa huwa haram. Dan dalam permasalahan ini kita tidak bisa seperti permasalahan yang pertama ya. Kita tidak bisa melakukan seperti permasalahan yang pertama, yaitu wudu dua kali. Karena ini bedanya yang satu najis. Yang satu najis. Nah, berlumuran najis itu hukumnya haram ya. Berlumuran najis tanpa ada hajat itu hukumnya haram. Yang ketiga, idza stabaha alaihi ina'an, tsumma tabayyana lahu taharatu ahadihima bi alamah. Ista'malahu wasunalahu iraqatul akhar. Yang ketiga adalah seorang yang bingung dua wadah ya. Ada dua wadah dia bingung. Yang satu suci, yang satu mutanajis. Lalu setelah dia berusaha tahu dengan beberapa tanda, kemudian dia menemukan mana yang suci. Lalu dia menggunakannya. Ya, setelah menggunakannya itu air yang lain sunahnya dibuang ya, ditumpahkan. Fa idza lam yurikhu wadahala waqtu salatin ukhra. Apa ini? Wajib alaihi al-ijtihadu maratan ukhra. Jadi kalau air yang tidak digunakan tadi ditumpahkan, itu berarti tidak usah ijtihad lagi. Tapi kalau air yang lain tidak ditumpahkan dan masuk waktu salat yang kedua, masuk waktu sholat yang lain, maka sebelum sholat harus istihad lagi. Harus istihad lagi, istihad yang kedua kali. Fa'inwafaqo jidihadu thaniya lil awal amila bihi. Kalau memang istihad yang kedua kali itu sesuai dengan istihad pertama, maka boleh digunakan. Wa amma idha khalafahu, apa ini, fayuri kuhuma, ini halaman 73. Amma idza khalafahu fayurikuhuma wayatayammamu wayusalli walai adad alaihi walai angkudu ijtihadu thani al ijtihad al awal. Ini saya lihat dulu ya catatan kakinya. Aw ahaduhuma. Jadi kalau ijtihad yang kedua itu berbeda dengan ijtihad yang pertama, lalu keduanya dibuang dan dia bertayamum, lalu sholat. Gimana tadi? Kalau ijtihadnya berbeda dengan ijtihad yang pertama, maka dia harus menuangkan dua air itu, harus membuang air itu, kemudian bertayamum dan sholat. Nanti setelah dia menemukan air, tidak harus mengulangi sholat. Dan ijtihad yang kedua itu tidak bisa membatalkan ijtihad yang pertama. Karena ini ya, layang kudul ijtihad tsani al ijtihad al awal, layang kudul ijtihad bil ijtihad. Jadi sesuatu yang didapatkan dari ijtihad itu tidak bisa dibatalkan dengan ijtihad yang lain. Ya karena keduanya tidak pasti. Sesuatu yang tidak pasti ya tidak bisa dibatalkan dengan yang tidak pasti juga. Yang keempat, yajibul ijtihadu alal basir idza qadara alaihi wa illa falahu taqlid. Bagi orang yang bisa melihat, bila dia mampu berijtihad maka diharuskan berijtihad. Bila tidak mampu maka harus mengikuti orang lain, mengikuti ijtihad orang lain. Wa yajuzu lil a'ma al qadiri wa la yajibu alaihi balahu taqlid. Dan bagi orang yang buta, bila memang mampu berijtihad dia boleh berijtihad. Tapi tidak wajib ya. Dia boleh tapi tidak wajib. Artinya tidak wajib, dia boleh mengikuti orang lain ya. Boleh mengikuti orang lain. Kemudian apa ini? Idza akhbarahu. Idza akhbarahu bitanajusil mu apa ini? Idza akhbarahu bitanajusil mustabah fi hisqatun. Wa bayana sabab wa tamad wa bayana sabab itamadahu. Bila ada seorang yang bisa dipercaya memberitahukan kenajisan apa yang diragukan dan dia menjelaskan sababnya, maka itu harus diikuti. Jadi ada orang yang ragu, dua wadah ragu, kemudian ada orang lain yang bisa dipercaya, dia mengatakan ini yang najis, ini yang suci. Perkataan itu harus diikuti dengan syarat thiqah atau orang yang dipercaya itu dia menjelaskan sababnya, menjelaskan alasannya mengapa dia bisa mengatakan demikian. Wa kadzalik idza kana faqihan muwafiqan lima tabihi wa illam yatabayyana sabab. Kalau yang memberitahu sekedar orang yang bisa dipercaya, dia harus memberi sababnya, harus memberitahu sebabnya. Tapi kalau yang memberitahu orang ahli fikih yang sesuai dengan madhab, madhab orang yang bingung tadi, maka itu harus diterima tanpa harus menyebutkan sebab, tanpa harus menyebutkan alasannya. Kama qala sahibu shofati jubat wa yutaharra listibahi tahiri bin najisin walau li'a maqadiri. Lalku miwal bauli wa maitati mama wirdin wa khamrin radhi udni dari udni mahrama. Makna al-baiti tsani la yajuzul ijtihadu fi. Nah, ini di bait yang pertama sudah dijelaskan tadi ya, yang di bait yang kedua belum. Makanya diberi syarah di sini. Makna bait yang kedua, nadzam yang kedua, tidak boleh ijtihad dalam beberapa hal. Yang pertama al-kummi al-mustabahi fihi li adami ta'addud. Yang pertama baju ya. Lengan baju atau apa itu? Leher kerah baju, kalau tidak salah artinya kerah baju. Kerah baju yang terkena najis seperti contoh tadi itu tidak boleh ijtihad ya, karena bajunya cuma satu. Walal mustabahi bil bauli li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir. Yang kedua tidak boleh berijtihad untuk kencing ya, karena kencing itu hukum aslinya tidak suci. Walal mustabihi bil maitah li'annaha laisa laha aslun fil hili. Yang ketiga bangkai, bangkai itu hukum aslinya kan tidak halal ya. Walal mustabihi bima'il wardi li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir. Tidak bisa juga berijtihad berijtihad untuk kebingungan ya, kebingungan air mawar, karena air mawar itu aslinya tidak bisa digunakan bersuci. Oh, berarti syaratnya itu tidak suci ya, tapi bisa digunakan bersuci. Walal mustabai bil khamri li'annahu laisa lahu aslun fit tathhir wal khili. Begitu pula khamr ya, sesuatu yang memabukkan tidak bisa diijtihadi karena khamr itu tidak punya hukum asli mensucikan dan juga hukumnya tidak halal. Walal mustabihi bidaril udni. Daril udni ini apa itu? Ini sudah ada. Wa huwa labanu unsal himar. Darutnya artinya susu ya, susu keledai betina. Ini tidak bisa diistihati li'annahu laisa lahu aslun fil hilli, karena hukumnya tidak halal. Walal mustabahi bil mahram li'annahu laisa lil alamati fihi majal. Tidak boleh juga istihad tentang mahram tadi. Mahram ya, perempuan yang mahram, yang bingung, yang kita bingung mana yang mahram, mana yang tidak, itu juga tidak bisa kita istihati karena tidak ada tandanya, tidak ada tanda. Tandanya bagaimana, kan tidak ada tanda ya. Mana yang hal, mana yang halal, mana yang haram kan tidak ada tandanya. Jadi harus ada tandanya sesuai dengan syarat tadi. Kemudian bab siwaki. Ini sudah bab siwaki. Baru 30 menit. Bab siwaki wa yutlaqu alaihi babu khisalil fitrah ail khilqah. Kadang bab siwak diistilahkan dengan bab khisalil fitrah ya, beberapa sifat-sifat yang menjadi tabiat asli manusia, tabiat atau watak ya. Wisama bab siwak kadang juga di memakai bab siwak. Li'anna mu'dhumal kalami fihi, karena sebagian besar pembahasannya seputar siwak. Jadi bab siwak itu sebenarnya tidak hanya membahas siwak saja, tapi sebagian besar membahas siwak. Wahia al-khoslah al-ula. Al-khoslah al-ula as-siwak. Jadi ini sebenarnya membahas beberapa kesunahan-kesunahan ya, beberapa kesunahan. Kesunahan yang pertama adalah siwak, ta'rifu lugatan ad-dalku. Kata siwak secara bahasa berarti menggosok. Wasar'an dalkul asnan wa mahawalaiha bikuli syai'in hasin. Secara syariat siwak adalah menggosok gigi dan kiri kanannya dengan menggunakan sesuatu yang kasar. Fadlu siwaki, keutamaan siwak. Fil hadisi ala Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qol laula an asyqa ala ummati la amartuhum bisiwaki inda kulli shalah. Dalam satu hadis yang diriwayatkan dari Nabi Muhammad, beliau bersabda, andai kata aku tidak memberatkan umatku, niscaya akan kuperintah mereka melakukan siwak. Niscaya akan kuperintah mereka bersiwak saat akan melakukan salat. Fi riwayatin ma'akuli wudu, dalam riwayat yang lain saat setiap wudu. Jadi Nabi punya keinginan ya, punya keinginan memerintah umatnya melakukan siwak. Tapi Nabi khawatir kalau aku perintahkan siwak nanti mereka merasa berat ya, setiap salat siwakan dulu, wudu siwakan dulu kan merasa berat. Wa qala kadzalik as-siwaku matharah lil fam, mardah lir rab, wa majlah lil basar. Siwak itu adalah alat untuk mensucikan mulut, menjadikan apa keridhaan Allah dan mempertajam ya, menerangkan ya, menjadikan terang mata. Wa qala aidon rakaatani bi siwakin khairun min sab'ina rak'ah bi ghairi siwak. Dua rakaat dengan bersiwak itu lebih baik daripada 70 rakaat tanpa siwak. Waqala aidan fadlu sholati bisiwaki ala sholati bighairi siwak sab'ina dhifan. Keutamaan sholat dengan bersiwak atas sholat tanpa siwak itu 70 kali lipat. Fawaidu siwak kathiratun. Awsolah ba'duhum ila sab'in. Manfaat siwak banyak sekali. Sebagian ulama ada yang menghitungnya 70. Minha annahu yazidu fil fasahah wal akli wal khifji. Termasuk dari keistimewaan bersiwak, keutamaan bersiwak adalah bersiwak bisa menambah kelancaran berbicara, kejelasan ya, kejelasan kalimat, bisa menambah kecerdasan dan bisa mengingat lebih tajam. Wa yakhudul basar, menambah ketajaman penglihatan. Wa yusahilu nazu, mempermudah keluarnya nyawa. Wajur hibul adu, menjadikan musuh berlari. Maksudnya orang yang suka bersiwak itu biasanya yang tidak suka itu takut ya. Wajudu iful ajar, melipat gandakan pahala. Wajubti usyaib, memperlama penuaan. Maksudnya rambut beruban itu. Wajudu ibu ro'ihat alfam, menjadikan wangi bau mulut. Wayuzilul qolah, menghilangkan kotoran gigi. Wasufratal asnan, ya ini kuning-kuning gigi ini. Wayasuddul latsah, memperkuat gusi. Wayusaffil khilqah, mensucikan khilqah. Khilqah itu ya watak. Wa yuridur rabb, menjadikan Tuhan ridha. Wa yubayyidul asnan, memutihkan gigi. Wa yursul ghina wal yusr, bisa menjadikan kaya ya. Nah, ini penting, ini perlu digarisbawahi. Bisa menarik kekayaan dan kemudahan. Wa yudhibu suda wa uruqorosi, menghilangkan sakit kepala dan urat-urat kepala ya. Maksudnya urat-urat kepala yang kurang benar itu bisa menjadi normal. Wa yusakhiful ma'idah, wayukawiha, menyehatkan perut dan menguatkan. Wayutahirul kolba, mensucikan hati. Wa'adamuha annahu yudhakiru syahadah indal mauti. Yang paling besar diantara semuanya adalah bisa mengingatkan mengucap syahadat di saat meninggal. Yaitu katanya sulit ya ingat syahadat itu. Ahkamu siwaki khamsatun, hukum bersiwak ada lima. Wajibun, yang pertama wajib. Idza tawaqqafat alaihi izaratun najasatin wa izaratur rihin karihin li sholatil jum'ah. Yang pertama, bila hilangnya najis atau hilangnya bau yang tidak sedap itu tergantung pada siwak. Misalkan untuk sholat Jumat ya, maksudnya mau melakukan sholat Jumat, mulutnya bau, itu kalau hanya siwak yang bisa menjadi solusi menghilangkan bau itu, maka hukum bersiwaknya wajib. Wa idza nazarahu, dan yang kedua, di saat nazar bersiwak, itu menjadi wajib. Mandub, yang kedua sunnah, wa huwal aslu fihi, sunnah ini hukum asli ya. Wa ta'akkadu fi mawdi'a asyara ilaiha ba'dhum biqaulih, sunnah siwak ini menjadi kuat di beberapa tempat, yang tempat-tempat itu diisyaratkan oleh sebagian ulama ya dengan nadhamnya yusannustiwakun kulla waktin waqat atat. Yusannustiwakun kulla waktin waqat atat. Mawadi'u bitakidi khosol mubashiru wudu'un sholatun ma' kuronin duhuluhu libaitin wa naumin wa antibahin tahuyuru. Ini disarai atau tidak nih? Nah, tidak disarai ya. Jadi dalam nadzam ini dijelaskan bahwa kesunahan siwak itu setiap waktu. Tapi ada beberapa tempat yang lebih kuat dari yang lain. Yang tempat-tempat itu telah dikhususkan oleh Nabi Muhammad. Yaitu di saat wudu, sholat, membaca Quran, masuk rumah, sebelum tidur, bangun dari tidur, dan di saat mulut berubah. Berubah ya. Itu apa? Baunya berubah ya. Berubah. Berubahnya dari bau enak ke tidak enak ya. Kalau dibalik ya. Dari tidak enak ke enak ya tidak sunnah. Yang ketiga, makruh lisawmi ba'da zawal. Hukum siwak makruh bagi orang yang puasa setelah matahari bergeser ke barat dari tengah langit. Wahtaron Imam Nawawi adamal karohah. Tapi Imam Nawawi dalam hal ini lebih memilih pendapat yang mengatakan tidak haram. Kama qala sahibu Shofwati Jibat, amastiyaku sha'imin ba'da zawal fahtiro lam yukruh wa yahrumul wisol. Ini ada tambahan yahrumul wisol ya, puasa wisol itu haram ya, nanti akan dijelaskan di babnya. Yang keempat, hilaful aula. Hilaful aula itu hukum di bawah makruh di atas mubah ya, di antara makruh dan mubah ya, kurang baik lah terjemahnya, kurang baik. Al-istiyaku bisiwaki ghairi biridohu illa litabarruki famandub. Hilaful aula ini bersiwak dengan siwak orang lain atas izinnya. Jadi walaupun sudah izin tapi hukumnya hilaful aula. Kecuali kalau tujuannya mencari keberkahan, itu hukumnya sunnah. Jadi ada orang baik, ada orang alim, kita pinjam siwaknya untuk bersiwakan, itu sunnah ya. Walaupun kita kan gimana ya, kadang kita itu merasa jijik ya. Padahal ludah orang alim itu sunnah, sunnah kita telan bahkan. Di dalam bajuri itu pengertian najis, sesuatu yang apa namanya, yang dianggap menjijikkan, itu mengecualikan ludah orang alim. Ludah itu secara haram ya, secara umum haram ditelan. Tapi kalau orang alim dan juga ludah istri itu boleh ditelan. Ini mungkin nanti di kitab ini juga ada mungkin. Dan yang terakhir, haram. Idza kana bisiwaki ghairihi biduni idznihi wa lam yu'lam ridahu. Haram bila menggunakan siwak orang lain tanpa izin dan dia tidak dipastikan meridhoi. Jadi kadang kita tanpa izin tapi bisa memastikan orang itu ridho. Misalkan teman akrab kita ya, teman baik, teman akrab lah. Sahabat kita itu kan kita ambil uangnya saja tanpa izin dia biasa saja ya kalau sudah akrab. Mahalluhu fil wudu'i wal ghusli fihi khilaf. Kapan kita harus bersiwak di saat wudu dan mandi itu ulama khilaf. Fa inda ramli mahalluhu qabla ghuslil kafan fa yahtaju ila niyatin annahu sunnatun lil wudu' aw lil ghusli. Menurut Ramli, tempat waktu bersiwak adalah sebelum membasuh kedua telapak tangan. Sebelum wudu itu kan ada kesunahan membasuh telapak tangan ya. Ya sebelum itu siwakan dulu menurut Ar-Romli. Nah, karena kesunahan siwak itu dilakukan saat ini, maka untuk mendapatkan kesunahan kita disunahkan untuk niat sunah wudu. Di saat bersiwak kita disunahkan niat wudu. Aulil gusli ya, atau niat mandi. Kesunahannya kan sama ya, mandi dan wudu itu. Kesunahan sebelumnya maksudnya. Wa inda Ibnu Hajar mahalluhu ba'da ghuslil kafain falayahtaju ila tilkan niyah. Kalau menurut Ibnu Hajar, kesunahan siwak ini setelah mengusap setelah membasuh dua tangan. Jadi kalau dilakukan setelah membasuh dua tangan tidak harus niat wudu. Kenapa ya? Karena sudah tercakup oleh kesunahan sebelumnya. Tidak sunah niat sunah wudu. Jadi kesunahan membasuh tangan itu kan sudah niat sunah wudu ya, sudah niat sunah wudu. Kalau setelahnya bersiwak, maka bersiwak ini sudah tercakup oleh niat itu. Berbeda kalau kesunahannya sebelum membasuh tangan itu kan belum ada niat sunah wudu. Jadi harus ada niat sunah wudu supaya mendapatkan kesunahan sunah wudu saat bersiwak. Marotib bersiwaki lahu homsatu marotib. Bersiwak ini alat siwak ini memiliki beberapa tingkatan. Maksudnya alat siwak yang paling baik itu apa? Itu ada 5 tingkatan. Yang pertama ayakuna bi'udil arok, menggunakan kayu arok. Thumma jaridun nahli, lalu menggunakan batang pohon kurma. Thumma udi zaitun, lalu kayu zaitun. Thumma kuli ud lahu ro'ihah ilar ro'ihan. Lalu setiap kayu yang punya aroma kecuali kayu ro'ihan. Ro'ihan itu kayu untuk pewangi ya, pokoknya jenis kayu lah ya. Tuma bagiyatul awat, lalu apa kayu-kayu yang lain. Bagul martabatin laha khamsatu maratib ukhra. Di setiap tingkatan itu ada 5 tingkatan yang lain. Fal majmu'u 25 khamsan wa isrin marat, apa martabatan. Maka jumlah totalnya adalah 25. Karena 5 dikalikan 5. Fa'afdulul marotib ayakuna bil arokil munadda bil ma. Yang paling baik dari 25 itu adalah menggunakan kayu arok yang dibasahi dengan air. Terus kedua, sumal munadda bima il wardi, lalu yang dibasahi dengan air mawar. Yang pertama air ya, air biasa. Sumal munadda birrik, yang ketiga dibasahi dengan ludah. Sumal rodbu, lalu yang apa masih basah, maksudnya belum kering ya, sumali habis, lalu yang terakhir kayu yang kering. Qala ba'duhum fi ba'dil mar fi hadhil maratib, sebagian ulama menuliskan 2 nadom yang menjelaskan urutan ini. Arakun jaridun nahli zaitunu rutiban fatibun fatayibun rihun bakil awadi kamilah wa kullu munaddal ma famal wardi rikuhu fadul yabsirat bun fisi wa kidri wa mala. Ini penjelasannya sama seperti tadi ya, kalau dijelaskan semua ya lama nanti. Kaifiyatu maskihi, cara menggosok maksudnya cara bersiwak. Ayu ju'ala cara memegang siwak. Ayu ju'ala khinsirul yadil yumna tahtahu wal binsirul wusta wasababah fauqahu wal ibhamu tahtahu indaro sihi. Jadi jari kelingking tangan kanan dijadikan di bawah siwak. Kemudian 3 jari di sampingnya, yaitu manis, tengah, telunjuk, dijadikan di atas siwak. Lalu jari jempol, ibu jari, diletakkan di bawah siwak di apa ya, bagian bagian atasnya. Jadi dua jari di bawah siwak, tiga jari di atas siwak. Dua jari itu kelingking dan ibu jari. Kaifiyatu istimalihi, cara menggunakan siwak. Fil asnani ardon, menggunakan siwak di gigi itu caranya adalah ardon. Ardon itu menyamping ya. Wa fil lisani tulan, kalau untuk lidah itu apa? Apa? Ke dalam keluar ya, apa ya? Memanjang. Memanjang itu ya apa? Naik apa? Maju mundur. Wadzalika bi ayabda bi janibil famil aiman fayastawi bahu fil asnan al ulya wal suflan zahiran wa batinan. Caranya adalah pertama memulai dengan sisi mulut yang kanan. Sisi mulut yang kanan itu diratakan di semua gigi, baik gigi atas maupun gigi bawah, baik bagian luar maupun dalam. Luar itu ya ya luar, dalam itu maksudnya yang berhadap-hadapan itu. Maksudnya gigi itu kan ada yang di luar, ada yang di dalam ya. Di luar itu ya di luar, yang menempel di pipi itu namanya di luar, yang sisi yang tidak menempel itu di dalam. Kemudian jadi bagian kanan dulu ya. Sumaya fa'alu dzalika fi janibil fi janibi famihil aisar. Lalu setelah itu dilanjutkan dengan menggosok bagian mulut yang kiri. Tuluhu, panjang siwak. Yusannu ala yazida ala shibrin wala yankusu ala arba'ati asabi. Panjang siwak itu sunnahnya tidak lebih dari satu jengkal ya, tidak lebih dari satu jengkal, tidak kurang dari empat jari. Empat jari ya, tidak kurang dari empat jari. Addu'a fi awalihi, doa sebelum bersiwak. Doa di permulaan bersiwak. Allahumma bayyid bihi asnani, ya Allah putihkanlah gigiku dengan siwak ini. Wasyudda bihi lisati, dan kuatlah gusiku dengannya. Wasabbit bihi apa ini? Lahati, dan kuatkanlah ini apa itu? Lahmun fi aqsa saqfil hanak. Apa daging yang ada di ujung ujung itu loh, daging yang apa itu namanya, daging yang ada di ujung mulut itu, daging apa itu namanya, daging itu loh ya, yang ya pokoknya itu ya, itu namanya lahati. Wa afsih bi lisani, jelaskanlah apa itu ucapanku. Wa barik li fihi, berikanlah keberkahan mulutku. Wa asbitni alaihi, dan kokohkanlah diriku, ya arhamar rahimin. Wa asibni ya, berilah aku pahala ya. Wa asibni, berilah aku pahala ya arhamar rahimin. Masailu fisiwaki, beberapa permasalahan dalam bab siwak. Ini sudah 53 menit. Masa ilu fisiwaki, makna qaulihi la khalufu famisso imi atjabu indallahi min rihil miski. Makna sabda Nabi yang berbunyi, sungguh bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada minyak misik di samping Allah ya, di samping Allah. Ai inna ra'ihata famisaim afdalu min ra'ihatil miski almatlubati li salatil jumu'ati wal idin ai min nahyatil ajri. Jadi bau mulut orang yang berpuasa lebih utama daripada aroma. Aroma bau mulut orang yang berpuasa itu lebih utama daripada aroma misik yang disunahkan untuk salat Jumat dan salat Id. Keutamaan ini dari sisi pahala. Apa terus yang kedua, yusannu bal urikihi inda awal istiyaqihi biswakin jadid. Yang kedua, disunahkan menelan lidah di saat menelan ludah di saat pertama kali bersiwak dengan siwak yang baru. Wala yusannu masuhu, tidak sunah menghisap ya, menghisap siwak itu tidak sunah. Wa yusanu tahlilu qablahu wa ba'dahu, sebelum dan sesudah bersiwak disunahkan menyela-nyelai gigi. Apa itu? Tusuk gigi itu ya, apa itu? Ya menyela-nyelai. Wa ayan sibahu bil ardi, meletakkan siwak dengan apa? Berdiri ya. Meletakkan siwak berdiri, maksudnya di apa? Meletakkannya berdiri. Wa ayat rohahu ardon, dan tidak melemparkan siwak tertidur. Wa yukrahu humsuhu fi ma'i wudhuihi, dimakruhkan menyelupkan siwak di air wudhu. Wal istiyaku bitorofaihi, dan bersiwak dengan apa itu? Torof itu apa ya? Torof itu dua ujungnya ya, dua ujung siwak. Bersiwak dengan dua ujung ya, dua ujung. Bersiwak dengan dua ujung. Kemudian masalah yang ketiga, al istiyaku bil isbi, isba, isbu, isbi, ini sudah tiga ini harokatnya kalau tidak salah. Bersiwak menggunakan jari. Yujji'u idha kanat isba'a wairihi al-mutasilah al-khosinah bil-ittifak. Semua ulama sepakat hukum bersiwak dengan jari itu bisa, boleh ya, dan mencukupi, dengan syarat jari orang lain masih sambung, maksudnya jarinya tidak putus ya, dan kasar. Jadi syaratnya tiga, jari orang lain tidak putus, kasar. Wakadhalika yujji'u, ini harokatnya fathah ya, yaknya yujziu inda bin Hajar bi isbihi wa isbi ghairihi al munfasilata ini idza kanata khosinatan khilafan lil lamli. Begitu pula menurut Ibnu Hajar, boleh bersiwak menggunakan jarinya sendiri atau jari orang lain yang sudah terpisah bila keduanya kasar. Hal ini berbeda dengan ar-ramli ya. Kalau ar-ramli tidak boleh. Al-khuslah athaniyah al-iktihalu, kesunahan yang kedua adalah apa itu menggunakan celak ya, menggunakan celak. Jadi siwak itu kesunahan pertama ya, kesunahan pertama, kesunahan yang kedua adalah menggunakan celak. Wa yusannu ayakuna witra, menggunakan celak itu sunahnya ganjil. Salasan lil yumna wa salasan yusra kula lailatin inda iradatin naumi. Menggunakan celak itu sunahnya 3 kali mata kanan, 3 kali mata kiri. Kesunahan ini di setiap malam sebelum tidur. Wa yakuna bil ismit, sunahnya menggunakan celak ismit. Ismit ini nama celak ya. Wa yakula indahu, di saat menggunakan celak disunahkan mengucapkan doa, Allahumma nawwir basori wa basiroti. Ya Allah, berikanlah cahaya untuk mata dan hatiku. Waj'al sarirati khairan min alaniyati, jadikanlah rahasiaku lebih baik daripada alaniyah, ini lawan dari rahasia ya. Sarirah itu ya sesuatu yang hanya diketahui sendiri, kalau alaniyah itu diketahui orang lain. Daripada apa, jadikanlah apa yang tidak terlihat dari diriku lebih baik daripada apa yang terlihat dari diriku. Waj'al alaniyati sholihah, jadikanlah apa yang terlihat dari diriku perbuatan yang baik. Al-khoslah al-thalithah al-idhihan, yang ketiga, kesunahan yang ketiga adalah meminyaki rambutnya. Meminyaki tubuh ini. Aifil badani, ini tubuh malah. Wa yakunu ghibban ay waqtan ba'da waqtin, kesunahan ini sunahnya dilakukan tidak terus menerus. Idhihan ini biasanya apa ya, rambut ya, tapi ini badan. Wa ta'akadu idha jaffa al-jildu wa fi fasli sita, disunahkan di saat apa, kulit kering dan di saat musim dingin. Musim dingin ya, sita itu kan dingin seingat saya, bukannya di saat musim panas ya. Idza jaffa al-jildu wa fi fasli sita. Al-khusla ar-rabi'a izalatu sya'ril ibti, kesunahan yang keempat menghilangkan bulu ketek. Bulu ketek. Yusalli rojli an-nadfu walimar'ati al-khalku. Untuk laki-laki sunahnya dicabut. Kalau perempuan sunahnya dicukur. Al-khoslatul khomisah izalatus sa'ril anah. Kesunahan yang kelima menghilangkan bulu kemaluan. Waisamal istihdad. Ya. Itu dinamakan dengan istihdad. Istihdad itu apa? Istihdad itu menghilangkan bulu kemaluan. Waisanu halkuhu lirrajul wa nadfuhu lilmar'ah. Ini kebalikan dari bulu ketek ya. Kalau bulu ketek perempuan dicabut, perempuan dicukur, laki-laki dicabut. Kalau ini kebalikannya. Laki-laki dicukur, perempuan dicabut. Al-khoslah asadisah, katanya perempuan itu sahabatnya besar, jadi lebih baik dicabut. Al-khoslah asadisah taklimul adhafir, wa yubda'u bil yumna walahu iddatu turuq. Kesunahan yang keenam adalah memotong kuku. Sunahnya memotong kuku dimulai dengan anggota kanan, ya, jari kanan, maksudnya tangan atau kaki kanan. Dan ada beberapa cara. Yang pertama yabda'u bil mustabahadil yumna ila khinsiriha. Thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha, thumma yahtimu bi ibhamil yumna wa hadha indal Imam Al-Ghazali. Yang pertama cara versi Imam Ghazali. Caranya adalah dimulai dari jari telunjuk tangan kanan ya. Jari telunjuk tangan kanan kemudian menyamping hingga jari kelingking. Setelah jari kelingking tangan kanan lalu jari kelingking tangan kiri. Terus menyamping hingga ibu jari, lalu diakhiri dengan ibu jari tangan kanan. Ini menurut Imam Ghazali. Cara yang kedua, yabda'u bi musabbahatil yumna ila khinsiriha thumma ibhamiha, thumma bi khinsiril yusra ila ibhamiha. Wa hadza indal Imam Nawawi. Versi Imam Nawawi dimulai dari jari telunjuk tangan kanan menyamping hingga ke jari kelingking tangan kanan. Setelah jari kelingking tangan kanan, lalu jari jempol tangan kanan, Kemudian dilanjutkan dengan jari kelingking tangan kiri hingga jari jempol. Ini menurut Imam Nawawi. Yang ketiga, yabda'u bil yumna ala tartibi hawabisi wal yusra ala tartibi apa ini? Al-Khobis apa ini nomor satu ini? Al-Khobis ini itu ya. Apa kode? Khawabis dan Al-Khobis ini kode ya. Kha itu khinsir. Wawu wusta. Kemudian alif itu ibham, ba itu binsir, sin itu apa sin ya, sababah ya. Kalau aukhos ini maksudnya khawabis, aukhos ini setiap huruf menjadi kode, jadi nama jari ya. Jari kan lima ya. Malah bingung saya. Ya. Maksudnya hal-hal seperti ini kalau sudah lama tidak dibaca ya lupa. Hadza kulluhu fi asabi'il yadain. Semua cara di atas itu untuk tangan. Sebentar, khawabis itu berarti kan khinsir ya. Kalau tangan kanan itu caranya khinsir. Khawabis. Khawabis berarti yang pertama jari kelingking, kemudian jari tengah, kemudian ibu jari, kemudian jari manis, kemudian jari telunjuk. Saya ulangi ya, khawabis ini, khok kan khinsir ya, khinsir ini kelingking, wawu ini wusto berarti tengah, alif ini ibham, ibu jari, ba ini binsir, jari manis, sin ini sababah, jari telunjuk. Itu bisa digambarkan sendiri. Kalau untuk jari kiri, al-khobas. Ini bacanya al-khobas, al-khobis, uhibis. Tidak tahu bacanya gimana ini. Kalau jari kiri, yang pertama adalah ibham jari jempol. Wawu jari tengah. Kho jari kelingking. Sin jari telunjuk. bak jari manis. Jadi kebalikan dari tadi ya. Kalau tadi kan dari kelingking, yang kanan dari kelingking, yang kiri dari jempol. Urutannya ya dibolak-balik gitu. Kemudian wa hadza kulluhu fi asabi'il yadain wa amma asabi urrijlaini fayabda'u min khinsiril yumna ila khinsiril yusra. Kalau kaki mudah ya, kaki itu sama semua caranya. Dari jari kelingking kaki kanan terus menyamping hingga jari kelingking kaki kiri. Jadi urutannya berurutan. Wa yusannu taklimu yaumal itsnaini wal khamis. Disunahkan memotong kuku hari Senin dan Kamis. Wa yukrahul jum'atu bukrotal jum'ati ya. Dan di pagi hari Jumat tapi pagi hari. Wa ghuslu asabi ba'dahu, sunah membasuh jari setelah memotong kuku. Al khoslah asabiyah al khitan. Sudah satu jam ya. Kesunahan yang ketujuh adalah sunat, bahwa qat'ul jildah alati fawqal farji, memotong kulit yang ada di atas kemaluan, yang menutupi ujung kemaluan ya. Hukmu wajibun lirajul wal mar'ah al baligon. Hukumnya wajib bagi laki-laki maupun perempuan yang sudah balig. Sunat itu juga wajib untuk perempuan ya, jangan salah paham. Wa isan wa yakuna fil yaumi sabi' min yaumi wiladah. Kesunahan sunat itu dilakukan di hari ketujuh dari kelahiran. Hari ketujuh kelahiran. Qadruhu lirajul bihaitsu yaqta'u jami'al jildah allati yughatti jami'al khasafah ra'si dzakar. Apa itu? Ukuran yang dipotong untuk lelaki adalah semua kulit yang menutupi seluruh ujung kemaluan ya, kepala penis itu semuanya dipotong. Wal mar'ah qad umma yutlaqu alaihi musammal qati minal badri. Kalau untuk perempuan memotong sebagian dari apa itu klitoris ya. Klitoris itu apa ya, silakan di googling sendiri. Namanya badr. Itu pokoknya dipotong sedikit, yang penting sudah dikatakan dipotong. Bagiyatul khisalil fitrah. Kesunahan-kesunahan yang lain. Qasus syarib bihaitu tadharu humratu syafah. Apa itu? Mencukur kumis sekiranya warna merah bibir terlihat. Ya kalau bibirnya merah, kalau hitam ya hitam. Wa ghuslul barajim wahya dhuhuru uqadil asabi. Kemudian membasuh barojim ya. Barojim itu apa ya? Bagian luar ikatan-ikatan jari. Apa ini? Bagian luar ikatan-ikatan jari. Ini nanti saya cari maksudnya ya. Kalau ingat, kalau tidak ingat ya, ya silakan dibantu di kolom komentar. Wa yukrahul qaza wa huwa halqu ba'di sa'ri ra'si wa tarku ba'dihi. Qaza itu mencukur sebagian rambut dan tidak mencukur sebagian yang lain. Apa muhak atau apa itu cukuran itu, sebenarnya makruh itu. Ya tidak haram tapi makruh. Barojim. Wal ahdu minal anfaqah wal hajib. Mencabut apa itu bulu yang ada di bawah apa bibir ya, dan juga mencabuti apa itu alis. Duhuru uqad, saya masih kepikiran ini barojim duhuru uqadil asabi, bagian luar apa ya, apa ruas-ruas jari atau apa ini. Hukmu halki alih ya, hukum mencukur jenggot. Nasal Imam Syafi'i, ini chatnya saya aktifkan ya. Iya ya, ini chatnya sudah saya aktifkan sebenarnya, tapi dari kemarin tidak ada yang chat. Hukmu halki alih ya, hukum mencukur jenggot. Nasal Imam Syafi'i fi kitabil alat tahrim. Hukum mencukur jenggot menurut tulisan dari Imam Syafi'i di dalam kitab hukumnya haram. Halki itu maksudnya mencukur hingga habis ya. Dih, urung bar kok. Sedang kastor. Enggak. Ya. Wa daru Nawawi wa Rafi'i al-Karohah wa huwa mutawatu Syekhi Zakaria Syekhil Islam Zakaria wa Ibnu Hajar wa Ramli wal Khatib wa ghairihim. Kalau Imam Nawawi dan Rafi'i memilih makruh ya, dan itu adalah pendapat yang dianggap tamat oleh Zakaria Al-Ansori, Ibnu Hajar, Ramli dan Khatib dan yang lain. Oleh Syabisawat hukum menyemir ya, mewarnai rambut kepala dan rambut jenggot dengan warna hitam. Yahrumu ilal jihad, hukumnya haram kecuali untuk berperang. Kalau berperang kan kelihatan muda, lebih menakutkan musuh. Kalau pasukannya sudah beruban itu kan ya, ya musuhnya malah percaya diri, itu tua-tua itu pasukannya. Wal mar'atu bi'idni zawjiha inda romli. Kalau perempuan tidak apa-apa, asalkan ada izin dari suaminya. Ini menurut Ar-Romli. Qob kama qala sahibu sahabat jubat wa istahabul iktihalu witra wa hibanid dahin wa qadim dufra wantifli ibtin wa yukosu syaribu wal anatahlik wal hitanu wajibu libalihin satiro kamrotin kotok ala ismamin unta wa yukrohul koza tanah zuhan wal ahdu min jawanibi anfaqotin walih yatin wa hajibi. Sekian dulu ya, nanti kita teruskan lagi. Semoga bermanfaat. Terima kasih yang menyimak hingga akhir video. Mohon maaf bila terdapat kesalahan dan mohon dikoreksi ya bila ada kesalahan di kolom komentar. Wallahu a'lam bishawabi.